Thank you.

untuk pertama. Kupejam mata ini di kebisuan malam. Oh mimpi, bawalah dia dalam tidurku untuk sebuah nama. Rindu tak pernah pudar. Oh mimpi, di mana dia jalan. cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu dan bahan kalbuku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari sejujurnya mengasihi dirimu. Kalau memang dalam hatimu keraguan masih kau simpan, untuk apa kita di sini masih bercinta? See.